Wayain walurin fi halatai an-nasbi wal jarri. Nahu qad aflahal mu'minuna akramil mujtahidina wa ahsin lil amirina. Ma jumi'a bi ziyadati wawin wanunin fi halati raf'i wa ya'in wanunin fi halati nasbi wal ja' nahu qad aflahal mu'minuna akrimil mujtahidina ahsin ilal amirina. Jamak mudzakkar salim ialah yang dijamak dengan menambah wawu dan nun ketika rafa dan ya dan nun ketika nasab dan jar. Contoh qad aflahal mu'minuna rafa akrimil mujtahidin nasab ahsin ilal amirin jar. Wahuwa yurfa'u bilwawi wa yinsobu wa yujaru bilya'i. Al-maksur maqablaha al-maftuh maba'dah. Jamak mudzakkar salim dirafa' dengan wawu dinasab dan dijarkan dengan ya dikasrah sebelum ya di fathah setelah ya. Wanun ucap mudzakkar salim iwagun alif tanwin filis bil mufrad. Nun pada jamak mudzakkar salim adalah ganti dari tanwin pada isim mufradnya. Wala yujma'u hadal jam'a illa syai'an. Al-awwal al-alam li mudzakkarin 'aqilin bisyarti khuluwihi ibn al-ta'i wa ibn al-tarkibi. Al-awalu al-alam li mudhakkarin aqilin bisyarti khuluwihi min al-ta'i wa min al-tarkibi. Nahu Ahmad wa Ahmaduna Ahmad wa Ahmaduna.

jam'ul mu'annatsis salim. Wa ma junia bi alifin wa ta'in mazidatain. Wahuwa yu'fa'u bintommati wa yusabu wa yucaru bilqasrati. Ja'at hindatun ra'aitu hindatin martu bihindatin. Jama' mu'annats salim ialah yang dijamak dengan alif dan ta' zaidah, rafa' dengan dhammah, nasab jar dengan kasrah. Contoh ja'at hindatun ra'aitu hindatin baratu bihindatin. Ijma'u hadal jama'ah as-satu asya' al-awwal alamul mu'annatsi alamul mu'annatsi. Nahu Maryam wa Maryamatun, Fatimatu wa Fatimatun, Fatimatun

ma'rifatun. Yang kelima, masdar yang lebih dari tiga huruf yang tidak digunakan untuk mentaukidi fi'ilnya. Nah, contohnya ikramatun, itu kan dari ikraman, ikramatun ya. Ta'rifatun, dari ta'rif, ta'rifat. Bukan masdar yang lebih dari tiga huruf. Bisa dijamakkan jamak wala salim. Asadis musawwar mudakkarin, musawwar mudakkarin ma la yakin, musawwar mudakkari ma la yakin. Musawwar mudak ma la yakin. Nahu duraihimun wa duraihimatun. Duraihimun, duraihimun wa duraihimatun. Nah, tasghir dari lafaz mudzakkar yang tidak berakal. Duraihim itu kan tasghir dari dirham, dari lafaz mudzakkar yang tidak berakal. Maka ketika dijamak bisa ikut jamak wa'ana salim. Duraihim menjadi duraihimatun. Baik. Asabi ma khutima bi alif ta'nis al-mamdudah, ma khutima bi alif ta'nis al-mamdudah. Nahu sohra'u wa sohra'watun. Padang pasir ya, yang tidak ada tambah tumbuh-tumbuhan dan tanamannya. As-sohra'u wa sohra'watun. Nah, sohra'u diakhir dengan alif ta'nits mamdudah. Naam, sehingga jamaknya bisa ikut jamak wala salim. Sohra'watun. Athaminu ma khutima bi alif ta'nits surah, ma khutima bi alif ta'nits al-maksurah. Nahu zikra wa zikrayatun. Yang ketelapan, yang diakhiri dengan alif ta'nits maksurah, maka bisa dijamakkan dengan jamak wala salim. Contohnya zikra menjadi zikrayatun. At-tasi'u al-ismu li ghair al-akil al-musaddar bibnin awdi. Al-ismu li ghair al-akili al-musaddar bibnin awdi. Lahu ibnu awa wa banatu awa. Beri amzah awa. ibnu Awa wa banatu Awa. Zilqa'dah wa zawatul Qa'dah. Kesembilan, isim yang tidak berakal yang didahului oleh lafaz ibnun atau zu. Contoh ibnu Awa. Nah, Awa itu isim yang tidak berakal didahului oleh ibnun, maka bisa diikutkan jamak mal sadun banatu Awa. Atau yang didahului oleh zu, tentunya Dzulqa'dah. Al-Qa'dah itu isim yang tidak berakal didahului oleh Dzul Al-Qa'dah. Jamak muannats sadidnya Dzawatul Qa'dah. Al-Ashr, kullu ismin a'jamiyyin lam yu'had lahu jam'un akhar. Kullu ismin a'jamiyyin lam yu'had lahu jam'un akhar. Nahu at-tilifun, at-tilifun wat-tilifunat, at-tilifun wat-tilifunatu. Yang ke-10, setiap isim ajam yang tidak punya jamak selain jamak mana saja, ya sudah, enggak ada jamak yang lain, maka ikut jamak mana saja. At-tilifun enggak ada yang jamak untuk arsalimnya, enggak ada jamak taksirnya, ya sudah, kita pakai jamak wala salim at-tilifunah. Nah, wama ada ma dhukira, wama ada ma dhukira la yujma'u bil alif wa ta'i illa sama'an. Wama ada ma dhukira la yujma'u bil alif wa ta'i illa sama'an. Nahu as-samawat, al-ummahat, wal-hamamat. Fakullu dhalika sama'iyun la yuqasu alaihi. Fakullu dhalika sama'iyun la yuqasu alaihi. Selain yang disebutkan tadi, maka tidak boleh dijamak dengan alif dan ta, kecuali sifatnya sama'i, seperti as-samawat, al-ummahat, al-hammamat. Semua itu sama'i, tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Wa yulhaqu bi jam'il muannats salim fi i'rabihi syai'an. Wa yulhaqu bi jam'il muannats salim fi i'rabihi syai'an. Al-awwal ulatu bermakna sahibat. Wathani ma summiya bihi min hadzal jam'i mithlu arafat wa adri'at. Yang diikutkan i'rabnya dengan jamak mu'annats salim tapi tidak termasuk bagian jamak mu'annats salim ada dua. Yang pertama ulatu artinya sahibat, wanita-wanita pemilik. Tsani ma summiya bihi min hadzal jam'i, nama orang dari atau nama sesuatu dari bentuk jamak mu'annats salim. Contoh arafat wa adri'at. Naam, arafat mawqif al-hajj ala 12 milan min Makkah al-mukarramah. Arafat mawqif al-hajj itu tempat wukufnya haji ala 12 milan min Makkah al-mukarramah, 12 mil jaraknya dari Makkah al-Mukarramah. Wa adri'at baladun fi hawran min ardi syam. Adri'at baladun fi hawran min ardi syam. Adri'at itu satu daerah di Hauran di negeri Syam. Nah, al-mas'alatu as-sadisata as-sah. Nah, kuat ya. Asyik. Tayyib. Qauluhu wa ju'abil fathati malam yubaf au yakubada al-radif. Wa qauluhu wa jurabil fathati mala yang sharif malam yubaf au yakubakda al radif asara rahimahullah fi hadzal bait ila al-ismil ladzi la yansharif wa hukmuhu annahu yurfa'u bi dhammah la khuj. أشار رحمه الله بهذا البيت إلى الاسم الذي لا ينصرف وحكمه أنه يرفع بضمة نحو جاء أحمد وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد ويجاء بالفتحة أيضا نحو مرت بأحمد. Ucapan penyusun wa jurabil fathati mala yang sharif dijakkan dengan fathah isim ghairu musharif malam yudhaf au yaqubada al-radif selama tidak dimudhafkan atau dimasuki oleh al. Bait ini mengisyaratkan isim ghairu musharif hukumnya dirafak dengan dhammah. Contoh ja Ahmadu dinasabkan dengan fathah, ra'aitu Ahmada dijarkan dengan fathah. Contoh maratu bi Ahmada. Hada idza lam yudhaf aw yaqab ba'dal alif wal lam. Hada idza lam yudhaf aw yaqab ba'dal alif wal lam. Ini jika tidak dimudhofkan atau tidak terletak setelah al alif wal lam. Fa in udifa jura bil kasrah. Fa in udifa jura bil kasrati. Nahu martu bi ahmadikum. Kalau dimudhofkan maka dijarkan dengan kasrah. Contoh maratu bi ahmadikum. Wa kadza idza dakhalahu al alif wal lam. Demikian juga kalau dimasuki oleh alif wal lam. Nahu maratu bil ahmad. Kalau dimasuki oleh al juga dijarkan dengan kasrah. Ya. Tam. Wasa yakti tafsilu hadal bab fi mawdi'i insyaAllah. Akan datang rincian bab ini di tempatnya insyaallah. Wa sayati tafsilu hadzal babi fi mawdhi'ihi insyaallah. Pembahasan marain syarif ada rinciannya sendiri di tempatnya ya. Yang jelas ini termasuk yang mengikuti i'rab furu' ketika apa ini ketika jar yang harusnya pakai kasrah dia pakai fathah. Al masalah itu as-sabi'ah. Nah. As-saminah. Al masalah itu as-saminah. Qauluhu waj'al li nahwi yaf'alanin nuna rafan wa tatina wa tas'aluna wa khatfuha bil jazmi wan nasbi sima kalam takuni latarumi litarumi madlama. Asyar rahimahullah bihadil bait ilal amthilatil khamsah. وهي كل فعل مضارع اتصل بألف اثنين أو واو الجماعة أو يا المخاطبة. وهي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها الزيداني يقوماني الزيداني لن يقوما الزيداني لم يخرج ucapan Ibnu Malik waj'al jadikanlah binahwi yaf'alani annuna raf'an contoh yaf'alani rafa' dengan nun watat'ina watas'aluna demikian pula tat'ina dan tas'aluna wa khatfuha lil jazmi wan nasbi simah tandailah jazm dan nasab dengan membuang nun seperti lam takuni bidarumi madlamah. Mu'alif mengisyaratkan dengan baitnya ini pada al-amthilatul khamsah. Al-amthilatul khamsah itu setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain, alif musanna atau wawul jama'ah atau ya mukhatabah. Dirafa' dengan memakai nun, dinasab dan dijazam dengan membuang nun. Contohnya az-zaidani yaqumani. Az-zaidani lam yaquma. Az-zaidani lam yakhruj. Nah. Kita lanjutkan insyaallah ya. Nah, tentang isim mutal ya. Setelah itu selesai intihan ya, sebelum an-nakirah wal ma'rifah ya. Ini hari apa ini? Senin, besok Selasa insyaallah khatam ya. Berarti intihannya Kamis. ya. Nah, cukup artinya harus. Nah. Ya, harus. Kalau sama satu. Kan? Kamu sama Sabtu. Sah. Ahad. Kamis atau Sabtu? Ahad. Menyalahi dana suruh. Untuk lebut takyin. Ada yang dia? Sabtu. Kamis. Ya sudah ya. Nah, kalau enggak Ahad Senin ya. Bila mana? Saat Ahad atau Senin? Selasa. Baik. Ya, hari Ahad insyaallah paling cepat, paling lambat. Nah. Tolong disiapkan.